Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudahu ila yawmiddin amma ba'd. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Taisir Mustalahul Hadith karya Syekh Dr. Mahmud Tahan Habibullahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas pembahasan tentang as-sahih sampai kita pada apa yang diinginkan dengan ucapan hadza haditsun sahih. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang ke-7. Kata beliau rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, hal yujzamu fi isnadin annahu asanul asahul asanid mutlaqan. Apakah bisa dipastikan pada sebuah sanad bahwa dia adalah sanad yang paling sahih secara mutlak? Tutup aja deh, tutup biar enggak ribut. Permasalahan yang ke-7, apakah bisa dipastikan dalam sebuah sanad bahwa dia adalah ashahul asanid mutlaqan, bahwa dia adalah sanad yang paling sahih secara mutlak? Artinya bisa enggak kita bilang, "Oh, ini sanad yang paling sahih di dunia." Ya, enggak ada lagi sanad yang lebih paling sahih daripada yang lebih sahih daripada sanad ini. Boleh enggak kita membuat seperti itu? Ya, ini satu permasalahan yang beliau angkat. Karena terkadang para ulama mengatakan hadza ashahul hasanid. Ini merupakan sanad yang sahih. Kita dapati ucapan sebagian ulama, mereka mengklaim bahwa ini adalah sanad yang paling sahih. Maka apakah boleh bagi kita untuk memastikan bahwa suatu sanad itu merupakan sanad yang paling sahih secara mutlak? Maka kata beliau, al-mukhtaru annahu la yujzamu fi isnadin annahu asahul asanid mutlaqan. Pendapat yang terpilih bahwa tidaklah dipastikan dalam sebuah sanad bahwa dia merupakan sanad yang paling sahih secara mutlak. Artinya tidak bisa seseorang kemudian mengatakan ini adalah sanad yang paling sahih. Enggak ada sanad yang lebih sahih daripadanya. Kenapa? Li'anna tafawuta maratibis sihah mabniyun ala tamakunil isnad min syurutis sihah. Karena perbedaan tingkatan kesahihan ini dibangun di atas seberapa besar pencapaian syarat kesahihannya. Kan kemarin kita sebutkan ada 5 syarat hadis yang sahih. Maka untuk menentukan ini adalah sanad yang paling sahih, 5 aspek ini ya harus berada pada puncaknya. Ya, dan ini berbeda-beda. Bisa jadi ada di dalam sanad itu dari sisi ittisal sanadnya, misalnya dari sisi ketersambungan riwayatnya, kemudian ada latur ruwahnya, kemudian dobur ruwah dan ada musyudrut dan ada buillah, masing-masingnya memiliki tingkatan yang berbeda. Ada yang sanadnya misalnya sanadnya pendek, ya. Kemudian ada yang ada latur ruwahnya tinggi, ada yang adalah turuahnya rendah, ya. Kemudian dobetnya ada yang berbeda-beda. Maka karena banyaknya aspek yang menjadi parameter untuk menilai tingkat dan kesahihan, maka akan sangat sulit untuk menilai bahwa sanad itu adalah sanad yang paling sahih sanadnya. Wayanduru tahakkuku a'la darajatin fi jami'i syurutis sihah. Dan jarang sekali, kata beliau, dan jarang sekali derajat tertinggi itu terpenuhi pada seluruh syarat kesahihan. Jadi ada aspek-aspek yang mungkin dia memiliki keunggulan di salah satu syarat dari kesahihan hadis tersebut, tapi di aspek lainnya dia tidak terlalu baik. Sehingga jarang sekali, kata beliau, ada hadis yang semua aspeknya itu nilainya tinggi. Ya, semua aspek itu nilainya tinggi. Maka kata beliau, fal aula al imsaku an hukmi lil isnadin bi annahu asal asanid mutlaqan. Maka yang lebih utama bahwa kita tidaklah menghukumi sebuah sanad sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Ya, kita tidaklah menghukumi sebuah sanad hadis sebagai sanad yang paling sahih secara mutlak. Artinya tidak ada lagi sanad yang lebih sahih daripada sanad tersebut. Cuma kalau muqayyad boleh saja. Misalnya sanad yang paling sahih menurut perspektif Imam Fulan, atau sanad yang paling sahih menurut rawi hadis yang berada di sebuah wilayah. Ini boleh. Tapi kalau secara mutlak dikatakan bahwa dari semua sanad-sanad yang ada ini sanad yang paling sahih, maka lebih utama kita tidak menghukuminya. Wa ma'a dzalika faqad nukila an ba'dil a'immah al-qawlu fi ashahul asanid. Bersamaan dengan ini telah dinukilkan dari sebagian imam ya ucapan mereka tentang ashahul asanid. Ini kita katakan ya, ashahul asanid muqayyad tapi bukan secara mutlak, secara muqayyad. Wa dhahiru anna kulla imamin rajjaha ma qawiya indahu. Dan yang tampak bahwa setiap imam tentu akan menguatkan apa yang menurut mereka kuat. Famin tilkal aqwal anna ashahaha, di antara ucapan-ucapan tersebut bahwa sanad yang paling sahih di antaranya yang pertama dari Zuhri, dari Salim, dari bapaknya. Ya, Salim bin Abdullah, Salim bin Abdullah bin Umar. Ya. Ini adalah sanad yang paling sahih. Sanadnya periwayatan dari Zuhri. Zuhri meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar. Salim meriwayatkan dari bapaknya. Ini dari Abdullah bin Umar. Ruya dalika an Ishaq bin Ruhuyah au Ishaq bin Rohaweh wa Ahmad. Yang demikian diriwayatkan dari Ishaq bin Rohaweh dan juga dari Imam Ahmad. Ya, Rohaweh itu bisa dibaca dua. Rohuyah atau Rohaweh. Rohaweh. Bisa dibaca Rohuyah atau Rohaweh. Ini saja sebagian ulama mengatakan yang lebih afdol membacanya dengan Rohuyah. Ishaq bin Rohuyah. Kenapa? Karena Weh. Weh itu salah satu nama setan katanya. Weh itu salah satu nama setan sehingga tidak disukai untuk dipanggil dengan Weh. Baik, Ishaq bin Rohuyah dan Ahmad. Nah, jadi Imam Ishaq bin Rohuyah dan Imam Ahmad mereka punya standar. Mana sanad yang paling sahih? Kata mereka, sanad yang paling sahih itu kalau riwayatannya itu dari Zuhri, Zuhri dari Salim, Salim dari bapaknya, itu Abdullah ibnu Umar. Kemudian yang ashahul hasanid lainnya dari Muhammad bin Sirin an Ubaidah, ini Al Ubaidah, Ubaidah As-Salmani, Ubaidah As-Salmani an Ali, Ali, Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi sanad yang paling sahih menurut sebagian ulama adalah sanadnya Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ruwiya dhalika an ibn al-Madini wal Fallas, yang demikian diriwayatkan dari Ibn al-Madini dan juga Al-Fallas. Ya. Jadi Ibn al-Madini, Ali bin al-Madini berpendapat bahwa sanad yang paling sahih itu dari jalur periwayatan Muhammad bin Sirin dari Ubaidah As-Salmani dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian ashahul sanad, ya, sanad yang paling sahih yang ketiga Anil A'mash, ya, Al-A'mash an Ibrahim an Al-Qamah an Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Ruwiya dhalika an ibn Ma'in. Nah, menurut al-imam Ibn Ma'in, ya, beliau mengatakan bahwa sanad yang paling sahih itu dari periwayatannya Al-A'mash, ya, Sulaiman bin Mihran, an Ibrahim, Ibrahim an-Nakhai, an Al-Qamah, an Abdullah ibn Mas'ud. Jadi menurut Ibn Ma'in inilah sanad yang paling sahih. Apabila Al-A'mash meriwayatkan dari Ibrahim, dari Al-Qamah, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian yang keempat yang dianggap sebagai ashahul asanid adalah riwayat Az-Zuhri an Ali ibnu Husain an abihi an Ali. Ruwiya dhalika an Abi Bakar ibnu Abi Syaibah. Jadi Al-Imam ibnu Abi Syaibah menyebutkan bahwa sanad yang paling sahih itu adalah sanadnya Zuhri dari Ali bin Husain dari bapaknya yakni Husain bin Ali, an Ali, dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian asal asanid yang selanjutnya, yang kelima, yang diambil dari Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan asal asanid adalah periwayatan Malik an Nafi' an Ibni Umar. Malik dari Nafi', ya, dari Ibnu Umar. Ruwiya dzalika anil Bukhari, yang demikian itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari menganggap inilah sanad yang paling sahih. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah besok kita masuk ke dalam pembahasan Awalul Musannif fi Sahih Al-Mujarrad. Ya. Kitab sahih apa yang pertama kali disusun, atau kitab apa yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis sahih. Insyaallah besok kita bahas.